السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata syukur, kata puji-puja kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita tidak boleh bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada hari-hari ini. Kita berada di hari kedua dari 10 hari terbaik, dari 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu ayyamid dunya ayyamul asyr. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan divalidkan atau disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sebaik-baik hari di dunia, kita berada di hari-hari tersebut, hari-hari di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa, ya, dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkanlah hari-hari ini, dan kita baru di hari kedua. Tapi jangan lengah jemaah sekalian, karena hari-hari ini cepat. Hari-hari ini cepat. Begitu kita miss, kita lalaikan, maka kita bisa kehilangan momentum. Sebagaimana dijelaskan para ulama, apabila pintu kebaikan berada di hadapan Anda, maka masuklah ke pintu tersebut, karena Anda tidak pernah tahu kapan pintu itu akan tertutup, dan apakah bila tertutup akan terbuka lagi untuk Anda. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan alangkah indahnya ketika 10 hari ini kita isi dengan amalan-amalan wajib, karena hari-hari yang paling dicintai oleh Allah itu paling cocok disandingkan dengan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai dibanding amal soleh yang aku wajibkan kepada dirinya. Yang paling aku cintai itu amal soleh yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi amal soleh yang paling Allah cintai adalah yang wajib, dan hari-hari yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka alangkah serasinya pasangan yang satu ini, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekilas info buat kita semua, di antara kewajiban adalah menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri hal ini. Hadirin Allah muliakan, dan tidak berhenti sampai di sana. Kita harus bersyukur lagi kepada Allah karena kita belajar dengan kitab terbaik atau salah satu kitab terbaik, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, kitab yang diterima oleh umat dan ulama dari zaman ke zaman, dan dengan taufik dari Allah merubah peta dan wajah dunia. Buah karya al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai hadis Abi Abdullah Khabbab bin al-Ard, hadis yang ke-41. Mari kita bersama hadis tersebut. Berkata al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Wa'an Abi Abdullah Khabbab bin al-Ard, dari Abu Abdullah Khabbab bin al-Ard, qal Khabbab bin al-Ard berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatu lahu fi dhillil Ka'bah. Hadirin Allah muliakan, kata Khabbab, kami suatu saat mengeluh ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Dan pada saat itu beliau mutawassid. Beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burdah milik beliau di naungan Ka'bah. Di naungan Ka'bah. Jadi ketika sebagian para sahabat itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur-tiduran mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, beralaskan kain burdah milik beliau di naungan Ka'bah. Faqulna, maka kami berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Jadi kata mereka, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasul, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada kami? Tidak meminta pertolongan untuk kami, mohon maaf. Saya ralat. Kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Kenapa engkau enggak berdoa untuk kami? Jadi mereka bilang, doa dong Rasul. Kita ini susah, kita ini sulit, kita ini ditekan, kita diintimidasi, kita dicela, dicaci, dimaki. Sebagian kita disiksa, dilukai, diperlakukan tidak selayaknya manusia diperlakukan, disamakan seperti binatang. Ala tastansiru lana, tidakkah engkau bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau bisa berdoa untuk kami agar kami ditolong? Hadirin yang Allah muliakan, sebuah keluhan yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Ini bukan masalah kaleng-kaleng atau recehan, lalu curhat, lalu ngeluh. Enggak, ini masalah besar. Ini disiksa aja mah, diintimidasi, disakiti, dipukuli, dihina, dicela. Maka secara manusiawi wajar jika ada keluhan dan laporan dan permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Itu yang dilakukan sebagian sahabat pada saat itu. Salah, sebagaimana disampaikan oleh Khabbab bin al-Arth. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, qad kana min qabli, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah? Beliau berkata, sesungguhnya orang sebelum kalian, ini sesungguhnya ada di masa lalu, di umat-umat sebelum kalian, orang-orang yang beriman, yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ard, itu ada orang dan itu mereka yang ditangkap lalu digali sebuah lubang galian di tanah, lalu dia dimasukkan ke sana, ke lubang itu. Ya, dipendam di situ. Thumma yu'ta bil min syar. Lalu ketika ditaruh di lubang itu, selesai? Belum. Lalu dibawakan gergaji. Gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi. Fayuj'alu nisfain. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Lalu mulai digergaji sehingga dirinya terpotong menjadi dua. Digergaji, hadirin. Terus sampai dua. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَطِ الْحَدِيدِ. Lalu disisirkan dengan sisir-sisir yang terbuat dari besi. مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. Sisir yang memisahkan antara daging dan tulangnya. Daging dan tulang. Daging terpisah dengan tulang. Ma yasudduhu dzalika an dini. Tapi itu semua tidak mampu menghalangi dia dari agamanya. Tidak mampu. Tidak mampu membuat dia berpisah dengan agamanya. Tidak membuat dia berhenti beriman kepada Allah. Tidak membuat dia berhenti bertauhid kepada Allah. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal amr. Lalu Nabi kata, demi Allah, Allah pasti menyempurnakan perkara ini. Allah pasti menyempurnakan agama ini. Hatta yasira ar-rakibu min Sun'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamih. Sampai-sampai tidaklah ada seseorang musafir atau seseorang yang berjalan dari Sun'a ke Hadramaut dalam kondisi ia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang memakan kambing-kambingnya. Ada yang takuti Allah dan serigala ke kambing, nanti kambingku dimakan serigala. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terburu-buru. Tapi kalian tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin Allah muliakan. Jadi kata Nabi, sabar dulu. Ujian kalian ini belum ada apa-apanya. Bahasa hiperbolanya ya. Itu dulu itu digergaji. Tapi mereka sabar. Mereka gak berhenti beriman. Sabar, sabar dulu. Jangan tergesa-gesa. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Marilah kita bersama dengan hadis ini. Yang pertama, jemaah yang Allah muliakan, mari kita berkenalan dengan Khabbab bin al-Arat. Beliau adalah Khabbab bin al-Arat At-Tamimi, salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dan disiksa jalan Allah. Fasabar, dan dia bersabar. Beliau bersabar. Dan beliau termasuk orang-orang yang pertama kali menampakkan keislamannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Suhaib, bersama Bilal, bersama Ammar, bersama Sumayyah. Dan beliau tuh profesinya ketika di masa jahiliyah pandai besi, membuat pedang-pedang. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau salah satu orang yang lemah, maka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy agar kembali ke agama mereka. Dan beliau bersabar, bersabar, bersabar, dan tidak pernah memenuhi permintaan orang-orang Quraisy. Enggak pernah. Hadirin Allah muliakan, dan itu membuat kaum Quraisy itu marah, kesel, dan menyiksa beliau dengan luar biasa. Punggungnya itu ditindih dengan batu yang terbakar oleh sinar matahari atau api. Makanya kan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah bertanya kepada Khabbab, "Amma laqiya minal musyrikin?" Siapa aja yang kau temui dari orang-orang musyrik? Lalu Khabbab bertanya, "Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, undur ila dhahri." Atau mohon maaf, Umar bertanya bukan siapa yang, engkau diapain aja sama orang-orang musyrik? Diapain aja oleh orang-orang musyrik? Apa yang kau dapatkan? Mereka berbuat apa aja dengan engkau? Kata Khabbab, "Undur ila dhahri." kalau bahasa kita sekarang, saya gak mau banyak cerita deh, lihat aja punggung saya. Lalu dikasih lihat, dibuka punggungnya itu, lalu kata ma ra'aitu kal yaum dhahra rajul, saya gak pernah melihat punggung laki-laki kayak punggungnya Khabbab. Hancur jemaah, hancur. Ingat di zaman itu ya, di zaman itu, bukan zaman sekarang, zaman itu yang laki-laki itu benar-benar laki-laki. Ya sekarang juga laki-laki sih, kita-kita ini laki-laki, tapi ya konsep bertahan hidupnya kan beda. Terus tempaan fisiknya itu beda. Mereka medannya padang pasir. Terus sering kontak fisik, berperang segala macam. Dan gak dibantu sama teknologi seperti hari ini. Jadi otomatis punggung atau badan laki-laki itu ya biasa. Ini Umar gak pernah ngelihat ada punggung kayak begitu. Gak pernah lihat seperti punggung seperti itu. Lalu Khabbab mengatakan, punggungku itu dibakar dengan api. Dan terus dibakar, atau tidak berhenti dibakar, sampai punggungku itu kayak gosong atau angus gitu loh. Subhanallah. Dibakar sama api. Jadi punggung beliau hancur, hancur. Umar aja kaget. Padahal kita tahu Umar bukan anak rumahan. Belum berjuang. Belum terbiasa dengan perjuangan. Itu aja. Saya enggak pernah ngeliat punggung kayak begini nih. Subhanallah. Dan Khabbab adalah salah satu muhajirin yang pertama, dan beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, dan perjuangan serta peperangan lain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Tamim. Dengan Tamim. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, beliau wafat di Kufah, dan yang pertama kali dikubur di negeri Kufah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan begitu beliau wafat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Rasulullah SAW dan menantu Rasulullah SAW ini, sahabat yang luar biasa, itu mengatakan, rahimallahu Khabbab, rahimallahu Khabbab, semoga Allah merahmati Khabbab, Khabbab bin al-Ard, aslama ragiban. Beliau masuk Islam karena cinta, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Wahajara ta'i'a, lalu beliau berhijrah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asha mujahida, dan hidupnya hidup seorang pejuang, seorang mujahid. Jadi hidupnya hidup seorang pejuang, seorang mujahid. berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang santai, bukan yang seru-seru. Bukan yang kongko, ketawa segala macam, enggak. Hidupnya hidup perjuangan. Hidupnya seorang pejuang. Wabutuliya fi jismi. Dan beliau diuji dan disiksa di tubuhnya. Itu tadi punggungnya dirusak. Umar aja kaget radhiyallahu ta'ala. Umar yang biasa ngeliat kayak begitu kaget. Walan yudhi'allahu ajra man ahsana amala. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menutup, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik dan beramal soleh dengan maksimal. Man ahsana amala. Berbuat baik dan berbuat amal soleh dengan sebaik-baiknya. Allah meninggal di tahun ke-37 atau 39 Hijriah radhiyallahu ta'ala an. Lihat para sahabat ya, ini kita pandemi segala macam, kita kondisi berat, banyak yang di PHK, banyak yang belum dapat kerjaan lagi, sulit. Lihat Khabbab bin al-Arad, paling gak punggung kita masih bersih, paling gak kita gak pernah dibakar dengan api. Sudah dibakar, subhanallah. Dan lihat testimoni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Semoga Allah merahmati Khabbab. Belum masuk Islam karena cinta, bukan karena terpaksa, bukan karena kepentingan, bukan karena melihat ada harta dunia. Beliau orang yang lemah pada saat itu. Beliau berhijrah karena ketaatan kepada Allah, dan hidupnya berjuang, berjuang, berjuang, berjuang. Hidupnya berjuang. Dan disiksa di tubuhnya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala dan ganjaran orang yang telah beramal dengan sebaik-baiknya. Itulah sahabat kita yang membawakan atau meriwayatkan hadis ini. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang kita bisa petik, pelajaran yang kita bisa petik jemaah sekalian, yang pertama, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kuatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam bertahan dan mempertahankan agama mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum diberi taufik oleh Allah SWT untuk bertahan, seberat apapun mereka bertahan. Mereka maju terus. Mereka enggak mundur. Enggak ada yang bisa menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari cita-cita mereka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, itu kan. Lihat Khabbab bertahan. Walaupun punggungnya hancur, bertahan. Kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Masalah kita, ujian kita jauh dibanding mereka. Dan mereka bertahan. Bilal bin Rabah, kita sudah sempat ceritakan bagaimana beliau dilecehkan, bagaimana beliau disiksa, tapi bertahan. Sumayyah syahidah pertama, dan bagaimana beliau bertahan juga. Yasir, suaminya Sumayyah, anaknya Ammar, ayahnya Ammar, ayahnya Ammar, bertahan. Mereka bertahan, jemaah. Ummu Salamah yang dipisahkan dengan suaminya selama satu tahun, dan anaknya bertahan. Bertahan. Man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten bertahan di satu titik, dia akan tumbuh. Maka itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka benar-benar sahabat, walaupun berat, walaupun gak mudah. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan memang sunnatullah bagi orang-orang yang beriman. Mau hari ini, apalagi masa lalu. Makanya lihat Nabi SAW, قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُخَذُ الرَّجُلُ فَيُفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ. Dulu umat-umat sebelum kalian itu ada orang yang digalikan lubang terus dimasukkan terus digergaji menjadi dua, lalu disisir sehingga daging terpisah dengan tulangnya, dan itu tidak membuat mereka berhenti mempertahankan agama, tidak membuat mereka berhenti mengejar cita-cita, tidak membuat mereka berhenti untuk masuk ke dalam surga, tidak membuat mereka berhenti lalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ma yasudduhu dzalika an dini. Dan Nabi katakan, apa yang kalian alami itu dialami juga oleh umat-umat sebelum kalian. Ini bukan hal aneh. Bahkan mereka seringkali lebih menyeramkan daripada kita. Atau ujian mereka lebih menakutkan, lebih horor. Dan itu kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ketika Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum?" Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Tidak, apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka mendapatkan kesulitan, kemudaratan, wa zulzilu, digoncang. Mereka mendapat goncangan. Pengen ngasih satu turbulensi itu gimana? Turbulensi kehidupan. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai berkata rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Sabar. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu dekat? manusia berpikir akan masuk surga, atau apakah kalian akan berpikir masuk surga dan kalian belum mengalami apa yang dialami umat-umat sebelum kalian? Itu konsep dan sunnatullah. Dan kita meminta kemudahan, kita minta pertolongan kepada Allah. Apa tujuan dari itu semua? Hadirin Allah muliakan, tujuannya sekali lagi, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat siapa yang jujur. Siapa yang jujur? Wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan siapa yang berdusta dan pendusta? Jadi semua ujian ini tujuannya apa? Lihat yang jujur sama yang bohong, udah itu aja. Jujur bohong. Jujur bohong. Jujur bohong. Jadi semua ini nih, kan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka ditinggalkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kami berislam, kami bertauhid, kami mengerjakan sunnah Nabi SAW, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablikum, kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Kok bisa mereka berpikir mereka enggak diuji? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Tujuannya agar Allah lihat siapa yang benar-benar jujur. Siapa yang benar-benar jujur? Jujur akan keimanannya. Jujur akan proses hijrahnya. Jujur pengen jadi orang baik, jujur pengen masuk surga. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan berarti siapa pembohong? Yang cuma casing aja. Yang hanya cuma ucapan. Yang hanya klaim. Siapa pembohong? Siapa pembohong? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan kebohongan membawa kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefujuran, kefajiran akan membawa dia ke neraka. Akan membawa ia ke neraka. Jadi semua ini intinya menguji kejujuran. Oleh karena itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menenangkan para sahabat dengan mengingatkan bahwa ini sunnatullah. Ini kalian tuh on track gitu loh. Kalian sabar aja. Ini masih ada dalam jalur gitu loh. Kan kak sering kan, aduh, kita kalau traveling tuh kok kita gak nyampe-nyampe sih? Kok kita gak nyampe-nyampe? Udah gak? Udah berat banget lagi medannya dan treknya. Udah capek, lelah. Terus tenang. Ini on track kok. Kita masih ada di jalur yang benar. Dan bukan hanya kalian capek. Sebelum kalian, itu semua capek lewat sini. Sebelum kalian, itu orang-orang tersebut, itu letih, lelah. Kalian bukan orang pertama yang kelelahan melewati jalan ini. Oh gitu ya, emang harus capek ya? Iya harus capek. Tenang, nanti indah deh ke depan. Semua kebayar. Udah jalan aja, jalan-jalan. Oh ya, semangat, semangat. Ingat Allah baru jalan lagi. Jadi jamaah sekalian, makanya Nabi kata, dulu umat sebelum kalian itu ya begitu, ditangkap. Sekarang ditangkap, misalnya dijeblosin ke sel atau penjara. Dulu ditangkap, ditaruh lubang, terus digergaji, disisir daging, pisah dengan tulang. Ih, ngilunya jamaah. Daging pisah sama tulang. Dan mereka gak mundur. Gak ada yang bisa menghalangi mereka dengan agama mereka. Gak ada yang bisa menghalangi mereka dengan cita-cita mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dengan mimpi mereka masuk ke dalam surga. Agar Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Dan mereka buktikan kejujuran mereka. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian. Hadits ini memberikan harapan kepada kita. Jika kita bertahan. Jika kita bertahan di atas iman kita, bertahan di atas tauhid kita, bertahan di atas kejujuran kita, dan tidak terburu-buru. Tidak terburu buru. Makanya Allah, Nabi mengatakan, wallahi la yutimman Allahu hadzal amra, demi Allah, Allah akan sempurnakan agama kita. Allah akan kasih kita kemenangan. Allah akan beri kita pertolongan. Allah akan rubah peta. Allah akan balikkan keadaan. Sampai-sampai seseorang yang berangkat dari Sana'a ke Hadramaut, dia gak takut kecuali kepada Allah. Artinya gak ada perampok, gak ada pencuri, gak ada begal. Gak ada penodongan. Gak ada. Saking amannya. Saking tentramnya karena iman dan ketakwaan kondisi pada saat itu, kecuali dan serigala, karena serigala nggak bisa diajarin ya, hewan binatang, jadi nggak bisa diatur. Udah gitu ngelihat domba lagi atau ngelihat kambing, ya sudah, selebihnya manusia semua baik. Dalam arti tersistem, diatur oleh tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan terburu-buru. Kalian ini terburu-buru, pengennya langsung menang, pengennya langsung balikkan keadaan. Sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar dulu lah. Tenang dulu. Memang berat. Memang berat, tapi ditahan. Dalam kondisi seperti ini, kita memang berat, usaha semua jatuh atau banyak yang jatuh. Tapi coba sabar dulu sampai setelah pandemi misalnya, lalu kita bangkit lagi bismillah. Dan sabar bukan diam, kita cari opsi lain, cari peluang lain, lihat dunia lain. Sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan pikir udah hancur, udah berantakan, gak punya uang lagi. Loh, iya sekarang gak punya uang. Emang bisa dipastikan tahun depan kita gak punya uang juga? Tenang dulu. Jangan terburu-buru menghukumi. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan terburu-buru berpikir Allah gak tolong kita. Sabar. Dulu umat terdahulu jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Yang penting buktikan kejujuran. Buktikan kejujuran. Buktikan kejujuran. Jangan bohong. Jangan bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan bohong kepada makhluk. Kita bisa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Dan yang terakhir jemaah sekalian, lihat bagaimana ketenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat tenang. Kita tahu Nabi SAW itu punya rasa empati yang sangat-sangat besar. Empati terbaik. Rasa sayang Nabi SAW kepada orang-orang beriman itu rasa sayang tertinggi. Penyayang dan penyantun itu dibuktikan dan termaktub di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah 128. Ketika Allah berfirman, harisun azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anittum, berat bagi beliau melihat kalian susah, berat bagi beliau melihat kalian terkena musibah. Itu berat banget bagi Nabi. Hari sunnah alaikum, beliau itu orang yang sangat bersemangat memberikan kebaikan kepada kalian. Memberikan kebaikan kepada kalian. Dan beliau sangat penyayang dan sangat penyantun bagi orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Artinya ketika ngelihat, beliau ngelihat Khabbab, ngelihat Bilal, ngelihat Ammar dan orang-orang yang disiksa, sahabat-sahabat beliau. Itu jadi ketika kita baca Nabi Mutawassit Burdatan, Nabi sedang tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah, itu bukan karena beliau gak peduli, santai, orang-orang disiksa beliau santai-santai. Enggak, bukan itu. Kan pernah, emang gak boleh dalam posisi tidur-tiduran? Kan boleh. Itu menunjukkan ketenangan, bukan keacuhan. Itu menunjukkan keyakinan, bukan kepanikan. Dan itulah kalau kita punya iman. Tentu saja gak mungkin kita selevel Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Seberat apapun, tenang. Seberat apapun, tenang. Berat loh, tenang. Kenapa? Karena beliau beriman. Karena beliau jujur. As-sidqu tumaninah. Kejujuran itu ketenangan. Jujur itu ketenangan. Wal kadzibu riba, kata Nabi SAW. Dan kebohongan itu akan menghasilkan kegalauan, kegalauan, kegalauan, kegalauan, kegalauan. Makanya kalau kita hidup enggak jujur sama Allah, kegalauan, kegalauan, kegalauan, kegalauan, kegalauan. Jadi jangan berpikir jujur itu hanya dengan makhluk, jangan hanya dengan manusia, sama Allah nih. Kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup kita. Tenang. Mau berat apa tenang. Tentu saja kita masih jauh ya untuk ke arah sana. Tapi ini konsepnya. Bukan berarti kita sudah bisa. Kita masih banyak kekurangan, apalagi berbicara. Tapi inilah hadisnya. Dan inilah profil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa tenang begitu? Jujur. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ini akan ditolong. Kenapa? Jujur. Semakin tinggi kualitasnya, semakin tenang kita. Dan tidak terburu-buru. Walakinnakum tastajirun. Terburu-buru ingin menang. Terburu-buru ingin menguasai. Ada proses yang harus dijalani dengan iman, dengan tauhid, dan dengan kesabaran. Banyak lagi kita ngadepin suami atau istri yang masih belum ideal, marah-marah, diceraiin, ditalak. Sabar. Kalian tuh terburu-buru, sabar. Ngadepin bisnis seperti ini hancur, putus asa, lu sabar. Kalian ini terburu-buru, kata Nabi. Oh, belum digergaji kok. Semoga enggak digergaji. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, bukan kita seorang yang merasakan ujian dan kesulitan ketika berusaha beriman dan berhijrah. Umat-umat sebelum kita jauh lebih berat dari kita. Dan tidak menghalangi dan tidak membuat mereka mundur. Tidak membuat mereka berhenti untuk mengejar cita-cita mereka. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.